السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى الفرق بين الدعاء والاستغاثة. ما الفرق بينهما؟ أيهما أعم؟ من لبيه أمم؟ استغاثة دعاء؟ نعم، دعاء أعم. فنصور الصورة هكذا، هذه دعاء، هذا الدعاء، والاستغاثة داخلها، والاستغاثة هي الدعاء. والدعاء ليس كله استغاثة، setiap istighatha ya jelas doa, pasti doa. Tetapi doa belum tentu istighatha. Limadha? Karena istighatha du'a'un an karabin wa dirarin. Karena istighatha adalah doa dari orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang kepepet, orang yang sedang betul-betul tidak punya lagi jalan kemana-mana, maka dia meratap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tanyakan, amman yujibul mutarra idha da'ah, siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang mutarra, ay man yastaghithu bihi, siapa yang bisa mengabulkan orang yang beristighatsah sedang kesusahan. Ini walaupun bentuknya pertanyaan, tetapi maknanya pernyataan. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Artinya tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang mutar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا كَانَتْ أَلِهَتُهُمْ لَا تُجِيبُهُمْ فِي حَلِ الْإِضْطِرَارِ. Kalau Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka, tidak bisa mengabulkan doa mereka ketika mereka kesusahan, fala yasluh an yaj'aluha syuraka lillah, maka tidak pantas untuk dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yujibul mutarra idha da'ah, karena Allah adalah yang mengabulkan doa orang yang mutarra idza da'ahu. Wa yakshifu as-su', dialah satu-satunya yang bisa menghilangkan kesusahan, kejelekan, wahdahu sendirinya. Wa hadha ashahhu ma fussirat bihi al-ayah, inilah apa yang paling sahih dari apa yang ditafsirkan dengannya ayat ini. Artinya ayat ini ditafsirkan dengan beberapa tafsiran, dan ini adalah yang paling ashah, yang paling sahih. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su, maknanya tidak ada lain selain Allah yang bisa mengabulkan doa orang yang mutar. Ikhwanuddin a'azzakumullah, kalau kita mendakwahi seorang di tingkat satu, maka diajak untuk meningkat ke tingkat kedua. Kalau kita mengajak orang yang sudah di tingkat kedua, maka kita ajak ke tingkat ketiga. Kalau kita mengajak orang yang di tingkat ketiga, kita ajak ke tingkat keempat. Ayat itu kaidahnya. Sekarang musyrikin ini sudah ada di tingkat tertentu. Apa itu? Musyrikin jahiliyah yang dimaksud. Musyrikin jahiliyah. Mereka itu sudah tahu kalau mereka dalam keadaan di atas perahu di tengah lautan, kalau mereka dalam keadaan di tengah badai ombak yang sangat besar, mereka tidak memanggil Lata, mereka tidak memanggil Uzza, bukan di kelas bawah mereka. Mereka kenal Allah dan mereka tahu di tingkat keduanya bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka anggap Tuhan itu Tuhan-Tuhan kecil. Tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan besar. Itu tingkatan mereka. Sehingga ketika mereka di tengah lautan, mereka doanya kepada Allah, mukhlishan lahuddin. Ketika Allah selamatkan, falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Di tingkatan itu mereka, entah tingkatan berapa, di tingkatan itu. Tingkatan apa? Tingkatan sudah paham kalau ketika mutor, ketika kepepet, ketika kesusahan, jangan memintanya pada berhala Lata, Uzza, dan Manat. Kelamaan. Langsung saja kepada yang paling besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mereka sudah sampai tingkat itu. Baik. Maka tinggal diangkat ke tingkat berikutnya. Wahai jahiliyah, atau wahai Arab, musyrikin jahiliyah, bukankah kalian tahu enggak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang kepepet, yang kesusahan, di tengah badai, di tengah lautan, kecuali Allah? Mereka akan berkata, iya. Taib. Kalau begitu, untuk apa kalian jadikan berhala-berhala tadi sebagai sekutu-sekutu? Untuk apa Lata, Uzza, dan Manat kalau mereka tidak bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan? Berarti laisa kamitslihi syai, enggak ada yang serupa dengan Allah. Sesuatu apapun, maka enggak ada yang pantas diperlakukan seperti Allah. Enggak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Ini barakallahu fikum ashahhu tafsir ma fussirat bihi al-ayah. Ini sahih-sahih tafsir yang ayat ini ditafsirkan dengannya. Kasabiqatiha min qawlihi. Seperti ayat lain yang lebih dulu, yaitu ayat yang berbunyi, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahun ma'allah. Tanyakan pada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Wa anzala lakum minas samai ma'an, dan telah menurunkan untuk kalian dari langit hujan. Fa ambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin, dan kami tumbuhkan dengannya, dengan hujan tadi, kebun-kebun yang dhata bahjah, yang memiliki kerimbunan. Maka nalakum antum bitu syajaraha, kalian tidak mampu menumbuhkan pohonnya, karena tidak mampu. Tapi Allah menciptakan hutan, bukan satu pohon saja, tapi hutan sekian luasnya. Kalian, maka nalakum antum bitu syajaraha, kalian tidak mampu untuk menghidupkan atau menumbuhkan satu pohon saja. A ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Baik, tadi tingkatan orang yang sudah tahu kalau kepepet itu jangan minta pada berhala, mintalah pada Allah. Maka Allah angkat, Allah ajak, bukankah kalian tahu tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mengabulkan doa orang yang mutar kecuali Allah? Maka jangan sekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mengabulkan orang yang mutar. Sekarang ayat ini kepada mereka-mereka yang sudah tahu rububiyah, diajak untuk uluhiyah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang tadi karena sudah di kelas 1 mengatakan, ya Allah lah. Tapi siapa yang menurunkan hujan? Allah. Kalau begitu, apakah ada Tuhan lain yang bisa menciptakan langit dan bumi? Apakah berhala-berhala tadi menciptakan langit dan bumi? Apakah pohon-pohon dan batu-batu keramat yang kalian keramatkan bisa menciptakan langit dan bumi? Hampir sama. Kalian tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang kalian gak mampu menumbuhkan satu pohon saja. Tuhan-tuhan kalian, berhala-berhala kalian juga tidak mampu. A'ilahun ma'allah. Kalau begitu, apakah ada Tuhan lain selain Allah? Kalau kalian sudah tahu rububiyah, maka hendaklah esakan Allah dalam uluhiyah. Begitu kurang lebih. Maknanya, ringkasnya, kalau kalian sudah tahu rububiyah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, maka esakanlah Allah. Jangan menyembah yang lain. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah selanjutnya, balhum qaumun ya'dilun. Bahkan kalian adalah kaum yang menyimpang. Ini bahasa Arab sangat unik. Yang lurus adil, yang menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, adil, adil. Sama. Adalah tanpa ada kata sambung adalah adil, tengah, lurus. Tapi adalah an, menyimpang. Adalah anhu, artinya begitu. Adalah anhu. Tapi kalau tidak dikasih kata sambung, tetapi siakul kalamnya menunjukkan kalau maknanya adalah menyimpang, maka dipahami adalah anis siratil mustaqim. Adalah anis sirat al-mustaqim. Balhum qawmun ya'dilun. Bahkan mereka memang kaum yang menyimpang. Amman ja'alal arda qararan. Masih dengan metode yang sama. Artinya apa yang mereka sudah ketahui, kita bangun di atasnya hujjah. Kita bangun di atasnya hujjah. Bukankah kalian tahu tidak ada yang mengabulkan doa orang yang mutar kecuali Allah? Maka ada apa kalian sekutukan dengan sesuatu yang tidak bisa yujibul mutar? Yang kedua juga sama. Kalau kalian tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah Allah, maka mengapa kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan diciptakan? Tayyib. Ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan? Ayat berikutnya juga sama. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahun ma'allah. Kemudian siapa pula yang bisa menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang kokoh, tempat berpijak yang kokoh? Kokoh dengan makna tidak goyang, tidak goyang. Kalau mereka katakan bumi ini bulat dan bumi ini berputar, silakan. Kalian punya bola, putarkan. Dan kalian letakkan di permukaan bola tadi segala perkara, kemudian putar. Apa yang terjadi? Terlempar semua. Iya Pak ya? Terlempar semua. Adun terlempar ke sana, terlempar kemari. Tetapi kita di bumi yang dalam keadaan dia bergerak, berjalan, tapi kita tetap tenang berjalan di atasnya. Siapa yang menjadikannya seperti itu? Allah. Baik, pertanyaan berikutnya. Wa ja'ala khilalaha anhara, siapa yang menjadikan di sekitarnya di bumi ini sungai-sungai? Bisa dibayangkan kalau tidak ada sungai-sungai, betapa gersangnya dunia. Wa ja'ala laha rawasi, dan Allah jadikan pula di bumi ini pancang-pancang. Tahu pancang ya? Pasak-pasak. Pasak-pasak bumi adalah gunung-gunung. Karena memang fungsinya sebagai pasak. Nah, namanya pasak. Kalian kalau berkemah, pasang-pasak dan diikat kemahnya di pasak tersebut. Baik. Apa Allah katakan? Allah jadikan jibala autada. Ini watad namanya. Pasak. Pasak bumi. Allah jadikan al-jibal, waja'alna al-jibala autada. Kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Artinya karena adanya gunung-gunung, maka bumi ini kokoh, tidak goyang. Gunung ini jangan dikira sampai di sini. Kalau kalian lihat gambarnya, pemandangannya, gunung itu di atas tanah, tetapi sesungguhnya dia masuk ke dalam tanah. Kalau pemandangan anak-anak gambar kan begitu gunungnya. Ayat. Jangan dikira begini bentuknya, tidak. Dia bentuknya begitu, terus ke bawah. Silakan tanya pada ahlinya, para pakar-pakarnya. Begitu bentuknya. Sehingga bumi ini tidak goyah, tidak gempa, kokoh. Kalau enggak ada gunung-gunung, akan sering dan lebih banyak terjadi gempa, akan goyang bumi ini. Tapi pertanyaannya, man, siapa yang menjadikan bumi ini menjadi hamparan yang bisa dipijak? Siapa yang menjadikan sungai-sungai di atasnya? Siapa yang menjadikan pasak-pasak bumi yaitu gunung-gunung? Siapa itu? Kalau itu ciptaan manusia, akan hancur sebentar saja. Tetapi Allah yang menciptakan dengan sempurna sehingga tidak rusak kecuali kalau Allah kehendaki nanti, subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan itu barakallahu fikum ditanyakan kepada orang yang sudah di kelasnya. Mereka akan menjawab, ya tentunya Allah. Siapa yang menghamparkan bumi? Allah. Siapa yang memancangkan gunung-gunung? Allah. Kalau begitu, apakah ada Tuhan lain yang seperti Allah? Yang bisa menghamparkan bumi, memancangkan gunung-gunung, menjadikan sungai-sungai? Jawabannya, tidak ada. La ilaha illallah. Enggak ada ilah yang bisa melakukan hal tersebut. Ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan menjadikan antara dua lautan ada pemisah. Lautan barakallahu fikum yang kalian lihat dalam keadaan sepertinya sejauh mata memandang hanya air saja. Iya kan? Kalian tidak lihat apapun kecuali sama. Kata siapa? Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan ayatnya di dalam Al-Quran. Yaitu kalimat yang menjadikan dua lautan dia bertemu tetapi tidak bisa saling melampaui. Ini ke dalam lautannya, ini di atas lautannya. Baik, terpisah seakan-akan ada hajiz. Ikan yang di sini datang balik. Gak mau ke sana. Kenapa? Beda. Yang ini air tawar, ini air asin. Dan para nelayan tahu bahwa di tengah lautan ada danau. Dan itu barakallahu fikum disampaikannya ketika itu. Ketika manusia belum ada yang meneliti, belum ada profesornya, belum ada yang membahas tentang laut. Tidak ada. Belum ada waktu itu. Tapi Allah sudah menurunkan beritanya. Taib, apakah bisa? Silakan kalian air asin dengan air tawar. Satu gelas, masukkan ke mangkok. Apa yang terjadi? Campur. Dan itu pasti. Tetapi lautan tidak. Contoh sederhananya, laut dengan sungai, nyambung apa enggak nyambung? Laut dengan sungai, nyambung atau enggak nyambung? Nyambung. Tapi kenapa sungai air tawar, laut asin? Kamu lihat di muara. Muara namanya ya. Ketika sungai masuk ke laut. Ini air sungai masuk ke laut. Ini lautan. Air sungai masuk, tapi airnya tetap asin. Dan ininya tetap tawar. Gak nyampur. Ikan di sini berbeda dengan ikan di sini. Ikan yang di sini enggak hidup taruh di sini. Ikan di sini enggak hidup taruh di sana. Barakallahu fikum. Dan ternyata di tengah lautan pun, ini tengah lautan, ada danau. Ini tawar. Ini asin. Mau ambil air dulu di danau, sepanjang mata memandang hanya air, hanya lautan. Kok danau? Ada. Kesini ambil air, balik lagi. Asbab, naam. Kalau mau diteliti, ada asbab musabbabat. Banyak pembahasan-pembahasan teori-teori mereka para pakar-pakarnya. Katanya di sini ada sumber air tawar. Sehingga begitu. Ala kulli hal. Tetapi nyatanya dua lautan tadi seakan-akan ada hajizah. Siapa yang bisa membuat seperti itu? Ailahun ma'allah. Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak mengerti, kata Allah. Wala haqquha ila qawlihi wala haqquha. Ini wawul ataf. Ma'atufun ala maqablah. Ala wahiyah. Mada kasabiqatiha. Lawannya sabiqah adalah lahiqah. Kasabiqatiha wa lahiqatiha. Seperti yang sebelumnya, seperti juga yang sesudahnya. Jadi ayat yang sedang kita bahas, amman yujibul muttarra idza da'ahu. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Baik. Ini sudah dibahas. Kemudian dikatakan kasabiqatiha, seperti yang sebelumnya. Ini sabiqah. Sudah dibacakan yang sabiqah. Wa kalahiqah, lahiqah. Yang setelahnya. Tadi yang sabiqah, sekarang yang setelahnya. Wala hiqatiha ila qawlihi amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursiru riyaha bushran baina yaday rahmatih a ilahum ma'allah. Kemudian siapa yang memberikan hidayah kepada kalian di dalam kegelapan malam dan siang, di dalam kegelapan daratan dan lautan? Saya ulangi, siapakah yang membimbing kalian di dalam kegelapan daratan dan lautan? Siapa? Oh, yang membimbing di kegelapan daratan dan lautan, ya bintang-bintang. Siapa yang menciptakan bintang-bintang? Dan siapa yang menciptakan bintang-bintang itu tempatnya teratur Bintang timur sendiri, bintang di barat sendiri, bintang utara sendiri, bintang ini menunjukkan arah ini, bintang itu menunjukkan arah itu. Dan itu tidak berubah dari zaman dulu sampai hari ini. Tidak berubah. Siapa itu? Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Manusia, jangankan membuat yang sebesar itu, membuat perkara yang kecil saja besok berubah. Loh, kok sekarang udah gak seimbang lagi? Iya, rusak. Barakallahu fikum. Allah mengatur bintang-bintang tadi dengan peredarannya masing-masing dari dulu sampai hari ini tidak berubah, sehingga bisa membimbing orang-orang di kegelapan lautan. Melihat bintang dia tahu itu arah barat, ini arah timur, ini arah utara, ini arah selatan. Di kegelapan daratan, yakni di hutan atau di tempat-tempat yang lain di malam hari, bagaimana? Tinggal melihat bintang-bintang. Melihat matahari terbit, oh itulah timur. Melihat matahari terbenam, oh di sana barat. Barakallahu fikum. Kalau engkau tadinya berjalan ke barat, ke arah matahari terbenam, pulangnya kemana? Ke arah matahari terbit. Kamu gak tersesat. Iya kan? Sekarang matahari terbenam sana, kita jalan ke sana. Jauh, ini pulangnya kemana? Kita lihat matahari terbit di mana. Ternyata di sana. Sana. Ketemu. Demikian pula bintang-bintang. Karena matahari salah satu dari ciptaan-ciptaan Allah, bintang-bintang yang ada di langit. Qala. Kemudian juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih. Siapa yang mengirimkan angin yang membawa kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, baina yaday, mana di hadapan rahmat. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan rahmat, Allah kirimkan angin dulu. Berhembus, kamu merasakan angin tersebut dan mencium baunya, bau air. Maka kata orang-orang Badui, akan datang hujan. Biidznillah, dengan izin Allah. Dengan perantara mencium angin tadi, aromanya. Datang hujan. Siapa yang mengirimkan angin tersebut dan siapa yang menggiring awan-awan tersebut? A'ilahun ma'allah. Apakah ada Tuhan lain yang bisa melakukan hal tersebut? Ta'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Wa man yarzukukum minas sama. Kemudian, siapa pula yang memulai awal penciptaan, kemudian mengembalikannya? Menciptakan manusia dari tanah, kemudian mati, kemudian jadi tanah lagi, kemudian dibangkitkan lagi dari tanah. Minha khalaqnakum, wa minha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan, dan ke tanah kalian dikembalikan, dan dari tanah pula kalian dibangkitkan. Berarti Allah SWT yang yabda wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah yang mengawali dan dia yang mengulangi. Yabda'ul khalqa, memulai penciptaan. Thumma yu'iduh, kemudian mengulanginya kembali. Siapa? Ada selain Allah? Wa man yarzuqukum minas sama, dan siapa memberikan rezeki dari langit dan bumi? A ilahun ma Allah, apakah ada ilah lain bersama Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan pada mereka, berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Apakah ada berhala-berhala kalian, sesembahan kalian, tempat keramat kalian, pohon keramat kalian, kuburan keramat kalian, batu-batu, benda-benda, pohon-pohon yang kalian anggap punya kekuatan gaib? Apakah mereka itu bisa melakukan hal-hal ini semua? Kalau tidak, berarti mereka bukan Tuhan. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan segala sesuatu terjadi. Fata'ammal hadhil ayat yatabayyanlah. Perhatikanlah ayat-ayat ini, akan jelas bagimu. Annallaha ta'ala ihtajja 'alal musyrikin. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hujjah terhadap kaum musyrikin. Dengan apa? Bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu. Ini kaidah tadi. Kaidah yang saya gambarkan di sini kebetulan sudah dihapus. Yang kalian sudah ketahui menjadi hujjah atas apa yang kalian ingkari. Kalian percaya dengan rububiyah, yang menciptakan adalah Allah, yang menakdirkan adalah Allah. Maka tinggal diajak kepada tingkat berikutnya. Kalau begitu, kenapa mintanya enggak kepada Allah yang menciptakan? Kalau kalian tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang menakdirkan segala sesuatu, mengapa enggak minta kepada yang menakdirkan? Kenapa enggak menyembah Allah saja? Jangan sembah yang lain. Ketika kalian tahu ini, mengapa kalian tidak mengesakannya? Mengapa kalian sekutukan dengan yang lain? Berarti menjadikan hujjah atas apa yang mereka sudah ketahui pada apa yang mereka belum ketahui. Atas apa yang mereka yakini pada apa yang mereka ingkari. Kalau kalian percaya ini, kenapa enggak percaya yang itu? Kalau kalian beriman dengan rububiyah, mengapa tidak mau beriman dengan uluhiyahnya? Kalau kalian percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, mengapa enggak mau mengesakannya? Barakallahu fikum. Qala, dikatakan ihtajja bima aqarru bihi alama jahaduhu, berhujjah dengan apa yang mereka sudah tetapkan atas apa yang mereka ingkari. Man qasral min qasral ibadi jami'iha alaihi kama fi fatihatil kitab iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apa yang mereka ingkari? Yang mereka ingkari adalah qasrul ibadah jami'iha alai. Yang mereka ingkari adalah mengumpulkan semua ibadah seluruhnya hanya kepada Allah. Mengarahkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Mengapa kalian enggak lakukan itu? Kalau kalian tahu Allah menciptakan langit dan bumi, kenapa kalian tidak mengesakan Allah dalam ibadah? Kalau kalian tahu Allah yang menakdirkan segala sesuatu, mengapa kalian tidak qasrul ibadah jami'iha alaihi, memusatkan seluruh ibadah kepadanya? Kalau kalian tahu bahwa semua ini Allah yang mengaturnya. Kama fi fatihatil kitab, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Fatihah, Fatihatil Kitab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. Harusnya begitu. Kalau kalian tahu Allah memiliki sifat-sifat tadi, rububiyah, maka hendaklah kalian mengesakannya dalam ibadah. Berkata Abu Ja'far Ibn Jirir At-Tabari rahimahullah, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan, dan siapa pula yang bisa menghilangkan kesusahan tersebut dan menjadikan kalian generasi demi generasi di muka bumi? A'ilahun ma'allah, ay a'ilahun ma'allahi yaf'alu dhalik. Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa melakukan hal tersebut? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali dari kalian yang mau ingat. Kata Abu Ja'far Tabari, amma tusyrikuna billahi khair am alladhi yujibul muttar, apakah yang kalian sekutukan Allah dengannya itu yang lebih baik, atau yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan? Lihat kata Ibnu Jarir, makna ayat ini, apakah sekutu-sekutu yang kalian bersekutukan Allah dengannya yang lebih baik, atau yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan? Dan kalian tahu, yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian sendiri kalau sedang kesusahan tidak memanggil ya Latta, ya Uzza, ya Manat. Kalian memanggil ya Rabbi, ya Rabbi. Kalian memanggil ya Allah atau Allahumma. Berarti kalian tahu, enggak akan ada yang menyingkapkan kesusahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, bab apa yang sedang kita bahas? Bab apa yang sedang kita bahas? Bab istighatsah bighairillah. Tapi sejak kita bahas ini tadi, amma yujibul mutarra, kita bicara tentang jahiliyah yang sudah tahu kalau kesusahan mintanya kepada Allah. Karena berhala-berhala tadi gak bisa mengabulkan doa orang yang mutar. Apa kaitannya dengan pembahasan bab? Kaitannya dengan pembahasan bab setelah kita bahas semuanya tadi, bahwa ternyata jahiliyah itu mengetahui hal tersebut, berarti orang yang istighatsahnya kepada selain Allah lebih bodoh dari jahiliyah. Iya kan? Jahiliyah saja tahu, ketika mereka di tengah lautan, mereka yadallaha mukhlishina lahuddi. Mereka memintanya hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Mereka tahu lah ta'uzza dan marat enggak kepake di tengah lautan. Percuma. Maka kalau ada yang istighatsah kepada selain Allah pada hari ini, berarti dia lebih bodoh, lebih jahil dari orang-orang jahiliyah. Ketika kesusahan, meratap di kuburan. Ketika susahan, meratap di pohon keramat, meratap kepada batu, meratap kepada keris, meratap kepada orang mati. Berarti ini barakallahu fikum, sangat keterlaluan kalau dia istighatsah bighairillah. Mengapa? Karena jahiliyah saja musyrikin Arab dulu tahu kalau mutar jangan keberhala. Kalau mutar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kitab. Qalu wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Di dalam ayat tadi di akhirnya dikatakan, dan menjadikan kalian khulafa'al ardi. Makna khulafa tidak seperti yang kalian kira dari kata khalifah-khalifah. Tetapi maknanya yastakhlif ba'da amwatikum fil ardi minkum khulafa'a. Artinya digantikan setelah kematian kalian dengan ganti yang berikutnya, generasi yang berikutnya. Ahya'an yakhlufunahum. Barakallahu fikum. Artinya dijadikan kalian generasi demi generasi di muka bumi. Wa qawluhu a'ilahun ma'allah. Yaqulu a'ilahun siwahu yaf'alu hadihil asya'a bikum. Apakah ada Tuhan-Tuhan lain yang melakukan hal-hal tersebut terhadap kalian? Wa yun'im 'alaikum hadhihi an-ni'am. Adakah Tuhan lain yang memberikan pada kalian kenikmatan-kenikmatan seperti itu? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian yang mau ingat. Yaqulu tadhakkuran qalilan min 'azamatillah, yakni sedikit mereka mau ingat tentang keagungan Allah. Wa ayadihi 'indakum, dan pertolongan-pertolongannya kepada kalian. Tadhkuruna wa ta'tabiruna hujajallahi 'alaikum yasira. Peringatan kalian dan mengambilan pelajaran kalian terhadap hujjah-hujjah Allah sangat sedikitnya. Jadi sedikit sekali kalian mau mengambil pelajaran, sedikit sekali kalian mau ingat. Falidzalika asyraktum, karena itulah kalian jatuh ke dalam kesyirikan billah. Wa ghairihi fi ibadatihi, dan lain-lainnya dalam peribadatan kepadanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang sahih, dengan sanadnya anahu kana fi zamanin nabi, bahwasanya di zaman nabi ada seorang munafik, yu'dhil mu'minin, menyakiti orang-orang beriman. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, qumu bina nastaghisu bi rasulillah, ayo kita meratap beristighosah kepada Rasulullah SAW dari sang munafik ini. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka nabi pun bersabda, innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah, sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku, sesungguhnya beristighosah itu adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada tingkatan-tingkatan doa, maka yang paling tingginya adalah istighosah. Meminta, meminta, sangat meminta, sungguh-sungguh meminta, sampai benar-benar sangat ingin digabulkan. Ini istighosah. Bagaimana keadaan orang kepepet? Hah? Kadang-kadang sampai berlinang air mata. Ya. Saya pernah melihat seseorang yang punya masalah besar di keluarganya, ikut umrah bersama kita. Itu ketika saya kehilangan dia, dilihat dia sedang di atas tingkat dua menghadap ke Ka'bah sambil begini, sambil memohon, tangannya begini-begini, ya Allah, ya Allah, sampai nangis. Saya lihat betapa beratnya ujian yang menimpa orang ini. Ini barakallahu fikum ciri-ciri doa yang akan dikabulkan. Istighatsah. Maka kalau doa jenis ini diberikan kepada makhluk, keterlaluan. Iya kan? Keterlaluan. Yang jahiliyah saja musyrikin, yang menyembah Lata, Uzza dan Manat, tahu kalau sedang kepepet enggak perlu minta kepada Lata, Uzza dan Manat. Menurut mereka kelamaan, minta pada Allah Ta'ala langsung. Ketika mereka tengah lautan, tidak meminta pada berhala-berhalanya, mintanya kepada Allah, sampai Allah katakan, "Amma yujibul mutarra idza da'a?" Bukankah kalian tahu siapa yang mengabulkan doa orang yang mutar? Hati kecilnya orang-orang musyrikin Arab jahiliyah tadi berkata, "Iya sih. Kalau meratap pada Allah, mesti dikabul." Tapi apakah ada berhala-berhala yang bisa seperti itu? Tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, justru di hari ini ada orang-orang yang memberikan doa yang paling tingginya ini, yang bernama istighatsah, dalam kesusahan yang sangat, dalam waktu yang mutar, sangat kepepet, justru memanggilnya selain Allah. Ini keterlaluan. Sebabnya apa? Inilah sebabnya yang sebelum hadis tadi. Qalilan ma tadhakkarun, karena kalian sedikit mau ingat, sedikit mau mengambil pelajaran, sedikit mau mempelajari, sedikit mau mengkaji. Yani kalian kurang ilmu, kurang belajar, kurang mempelajari. Akhirnya jatuh ke dalam kesyirikan, bahkan yang paling beratnya. Rasulullah saja ketika mereka datang mengatakan, "Ayya bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq." Mari kita beristighatsah kepada Nabi dari kejahatan sang munafik ini. Kata Nabi, sesungguhnya istighatsah kepada Allah, bukan kepadaku. Karena tahu ini doa yang sangat istimewa, ibadah. maka kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Kita akan bahas hadis ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.